Kusangka kan ku temukan kedamaian. Kusangka kan ku temukan bahagia. Ku cari di dalam dunia, namun aku kecewa. Ku pikir mereka kan mengerti hatiku, manusia takkan mampu menyelaminya. Hanya kau Tuhan yang mengerti isi hatiku dan isi jiwaku. Izinkanlah aku kembali pulang dalam berjuta harap dengan segenap rindu di hatiku. Ku pikir mereka kan mengerti hatiku, manusia takkan mampu menyelaminya. Dan hanya kau Tuhan yang mengerti isi hatiku dan isi jiwaku. Dalam pelukanmu ku berlabuh, biarkanlah aku bersimpuh dengan beribu sesal, dengan berjuta berjuta.